بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن شاء الله kita akan bacakan pembahasan ataupun pelajaran tentang bahasa Arab dari kitab ini, yakni Mulakhas Qawa'id Lughatil Arabiyyah. Ya, jadi judul kitabnya Mulakhas Qawa'id Lughatil Arabiyyah. Ya. Mulakhas, ya, yakni rangkuman atau ringkasan Qawa'id Lughatil Arabiyyah, kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi isi dari kitab ini berupa rangkuman ataupun ringkasan, ya, pembahasan yang singkat, ya, tetapi mencakup keseluruhan insyaallah, yakni tentang kaidah-kaidah yang ada dalam bahasa Arab, terutama di sini pada ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Ya, dua bagian dari ilmu-ilmu bahasa Arab yang paling utama, yang paling penting, An-Nahwu was-Sharh. Disebutkan kitab ini dalam judul kitab ini, ya, Mulakhasu Qawa'idil Lughatil Arabiyyati. Kemudian di bawahnya disebutkan Marji'un Kamilun li Qawa'idin Nahwi was-Sharhi. Ya, marji' kamil, rujukan yang sempurna, ya, rujukan, referensi yang sempurna untuk kaidah-kaidah nahwu dan sharaf, kaidah-kaidah ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Uidda bi uslubin syai'in wa mubtakarin, yang disediakan, yang dipersiapkan dengan uslub, dengan ungkapan yang syayyak, yang syayyak, yang memotivasi, yang mendorong pembaca ataupun pelajar untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Wa mubtakar, dan yang berinovasi, yang ungkapan yang dengan ungkapan yang berkreasi, yang artinya dengan model yang baru. Wa bi suratin mubattatatin sahlatin wa murattabatin, dengan bentuk yang mubattatah, yang dihamparkan, yang dijelaskan, diuraikan, sahlah, mudah, wa murattabah, dan tertib, urut, ya, teratur. Ma'at tawdhihi bil amsalati wal jadawili, dengan penjelasan, ya, bersama penjelasan yang disertai dengan contoh-contoh dan tabel. Baik. Ini tentang kitab ini. Di sini kemudian disusun ta'lif, penyusunnya yakni Fuad Ni'mah. Kemudian kitab yang digunakan di sini, yang dibacakan di sini, ya, karena ini sudah terbit pada beberapa cetakan, ya, salah satunya yang digunakan di sini adalah At-Tab'atu At-Tasi'ata Asyrata, cetakan yang ke-19. Adapun yang dipegang masing-masing nanti bisa menyesuaikan, tetapi pada intinya insyaallah, ya, itu sama, ya. Dan kemudian untuk permulaan kita bacakan, ya, pembukaan ataupun muqaddimah dari kitab ini sebagai gambaran, ya, tentang isi dari kitab ini. Ini disebutkan di sini dalam pada halaman ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakhasu qawa'idil lughatil arabiyyati. Mulakhas, ya, rangkuman ataupun ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Muqaddimatu tab'atit tasi'ata asyrata. Ini pendahuluan pada cetakan yang ke-19. يعتقد الكثيرون أن قواعد اللغة العربية على جانب كبير من الصعوبة والتأقيل. Kebanyakan orang itu menganggap bahwasanya kaidah-kaidah bahasa Arab itu berada pada sisi yang besar, ya, berada pada satu sisi yang amat besar terkait dengan kesulitan dan kerumitan, ya, soalbah, ya, kesulitan wa taqid, rumit, ya, yang ada pada kaidah-kaidah tersebut. Ini anggapan kebanyakan orang menganggap bahwasanya kaidah-kaidah bahasa Arab itu terdapat padanya kesulitan-kesulitan, kerumitan-kerumitan yang amat besar, sangat rumit, sangat sulit, anggapan mereka. Bihaitu yata'adzaru ala ayyi syakhsin ayyu lima biha ilmaman kafian. Ya, di mana setiap orang itu tidak mungkin, ya, atau hampir mustahil, ya, hampir tidak mungkin untuk memahaminya, memahami kaidah-kaidah bahasa Arab ini dengan pemahaman yang menyeluruh, dengan pemahaman yang sempurna. Malam yatakhasasu fi dirasatiha, selagi dia tidak mengkhususkan dalam mempelajarinya. Wa yarji'u sababu hadha li'atiqadi ila anna hadha al-qawa'ida yatimu dirasatuha bi suratin mujazza'atin duna rabti al-kafi baina taqsimatiha al-mukhtalifati. Sebab dari keyakinan tersebut, sebab dari anggapan kebanyakan orang tersebut, ini kembalinya pada hal ini, yakni bahwasanya kaidah-kaidah bahasa Arab ini, ya, bisa lengkap atau bisa sempurna pembelajarannya itu dengan bentuk yang terbagi-bagi, dengan cara atau dengan model yang terbagi-bagi, yang terpisah-pisah. Duna rabdi al-kafi baina taqsimatiha al-mukhtalifati, yang tidak ada ikatan atau tidak ada kaitan yang menyeluruh, ya, di antara bagian-bagian yang bermacam-macam tersebut. Ini fa tadallu mushattatatan fil adhani, sehingga kaidah-kaidah tersebut itu tetap menjadi terpisah-pisah, ya, dalam adhan, dalam ingatan, dalam pikiran, ya. Jadi kaidah-kaidah yang ada dalam bahasa Arab ini difahami secara terpisah, satu bagian, ya, berdiri sendiri-sendiri, terpisah-pisah, tidak terkait, nah, atau tidak dikaitkan satu dengan yang lain, ya, di antara bagian-bagian tersebut. Sehingga yang ada apa dalam benak kebanyakan orang, ya, ini kaidah-kaidah tersebut ya tetap terpisah-pisah, sehingga untuk merangkai atau menyatukannya itu sulit. Ini wa rahbatan fi i'anati al-qurra'i 'ala isti'abi qawa'id al-lughati al-arabiyyati wa tartibiha fi adhanihim, ya, dan karena keinginan untuk membantu para pembaca, membantu para pelajar untuk memahami kaidah-kaidah bahasa Arab ini dan mengurut, menjadikannya teratur, tertib, ya, urut dalam pikiran-pikiran mereka, dalam benak-benak mereka, dalam faqad uida hadha al-kitabu liyajma' baina kaffatul qawa'id, maka sungguh kitab ini dipersiapkan untuk mengumpulkan, untuk menyatukan di antara keseluruhan kaidah-kaidah tersebut di suratin mubasfatatin sahlatin wa murattabatin ma'a tawbihi kulli halatin bil amtilati wal jadawili, dengan bentuk, dengan model yang terhampar, yang dijelaskan secara luas, dengan yang mudah, ya, dengan cara yang mudah, dengan bentuk yang mudah dan teratur, ya, tertib, ya, urut, dengan penjelasan setiap keadaan setiap pembahasan, ya, dengan adanya contoh-contoh dan tabel-tabel yang ada dalam kitab ini. Wa yasuruni an ataqaddam bi tab'ati tasi'ata asyrata minhu ba'da nafadhi tab'ati sabiqati, dan menyenangkan saya dan saya senang saya untuk menghaturkan pada cetakan yang ke-19 ini sesudah habisnya cetakan-cetakan yang sebelumnya. Waqad ittaba'a fi at-tab'ati tasi'ata asyrata al-uslubu wat-tartibu allazani ittaba'a fi at-tab'ati as-sabiqati ma'a mazidin min al-amthali wasyarhi wal-iwahi wal-idahi. Dan sungguh pada cetakan ke-19 ini ada tambahan tanda, ada tambahan-tambahan, ya, uslub, ya, ungkapan, ya, dan urutan-urutan yang diikutkan pada cetakan-cetakan sebelumnya dengan adanya tambahan yang berupa contoh-contoh, ya, penjelasan dan keterangan-keterangan. Ya, jadi cetakan ini tentunya lebih sempurna ataupun lebih lengkap dari cetakan-cetakan sebelumnya ini, dengan adanya tambahan, ya, dari contoh-contoh yang ada ataupun penjelasan dan keterangan yang ada. Ya. Kemudian terkait dengan ilmu bahasa Arab, ya, di sini disebutkan hadza wa tashtamilu qawa'id al-lughah al-arabiyyah fi naw'ain min al-qawa'id. Ya, inilah kaidah-kaidah bahasa Arab, ini mencakup dua jenis. Ya, kaidah-kaidah bahasa Arab ini terdiri dari dua jenis kaidah. Yang utama, yang pokok ataupun yang inti. Ya, yakni qawa'idun nahwi wa qawa'idus sharfi, yaitu kaidah-kaidah nahwu yang pertama dan kaidah-kaidah sharf yang kedua. Ini dua ilmu yang pokok dalam bahasa Arab, yaitu an-nahwu dan as-sharf. Wa takhtassu qawa'idun nahwi bi tahdidi wazifati kulli kalimatin داخل الجملة وضبط أواخر الكلمات وكيفية إعرابها. Kaidah-kaidah nahwu itu mengkhususkan pada mengkhususkan pembahasannya pada batasan, ya, yakni tugas atau fungsi setiap kata yang masuk dalam kalimat dan ketepatan harakat akhir kata, ya. Ketepatan, ya, harakat pada akhir-akhir kata-kata tersebut dan tata cara i'rabnya, cara meng-i'rabnya. Ini fungsi ataupun tugas, ya, ataupun yang dibahas dalam kaidah nahwu tentang ini. Ya, jadi fungsi setiap kata dalam kalimat, kemudian ketepatan akhir kata tersebut dan cara meng-i'rab kata-kata tersebut. Ai anna qawaid an-nahwi تنظر إلى الكلمة العربية من حيث أنها معربة من حيث أنها معربة. يعني bahwasanya kaidah-kaidah nahwu itu memperhatikan kata dalam bahasa Arab dari sisi kata tersebut itu mu'rab. Ai apa yang dimaksud mu'rab? Ai yataghayyaru syaklu akhiriha bi taghayyuri mawqi'iha fil jumlati, yakni berubah syakal, berubah harakat ataupun keadaan pada huruf akhirnya dengan perubahan tempatnya dalam kalimat. Ini maksud dari mu'rab, mengalami perubahan keadaan huruf akhir dengan sebab perubahan kedudukan dalam kalimat. Aw mabniyatun, atau kata tersebut itu mabni. Ai la yataghayyaru syaklu akhirha, la yataghayyaru syaklu akhirha bi taghayyuri mawqi'iha fil kalami. Yang dimaksud mabni, yakni tidak berubah keadaan huruf akhirnya dengan sebab perubahan kedudukan ataupun tempat kata tersebut dalam kalimat. Jadi keadaan kata ketika sudah masuk dalam kalimat nanti ada dua. Yang pertama ma'rab, yakni mengalami perubahan akhir kata. Kemudian yang kedua adalah mabni, yakni tidak mengalami perubahan akhir kata. Ketika sudah terletak dalam kalimat sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat tersebut. Baik. Ini yang dibahas dalam kaidah nahwu. Amma qawaid sharfi, adapun kaidah-kaidah sharaf, fatahtasu bi binyatil kalimatil arabiyyati wa ma yadra'u 'alaiha min takhyirin bi ziyadati aw bin naqsi. Adapun kaidah-kaidah sharaf ini mengkhususkan pada pembentukan kata bahasa Arab, ya, pembahasannya mengkhususkan pada pembentukan kata dalam bahasa Arab dan yang terjadi padanya, ya, berupa perubahan, ya, ataupun dan perubahan yang terjadi padanya, perubahan yang terjadi pada kata bahasa Arab tersebut biziyadati au bin naqsi, dengan adanya tambahan huruf ataupun dengan pengurangan, ya, pengurangan huruf. Ini kaidah sharaf. Itu membahas tentang pembentukan kata dalam bahasa Arab dan perubahan yang terjadi padanya, yakni penambahan kata, penambahan huruf ataupun pengurangan huruf pada kata tersebut. Ya. Jadi kalau an-nahwu itu membahas kata ketika sudah masuk dalam kalimat, adapun as-sharaf ini membahas kata, yakni bentuk kata itu sendiri atau pembentukan kata itu sendiri. Ini. Waqad tamma taqsimul kitabi ila juz'aini. Dan sungguh pembagian kitab ini telah sempurna, ya, telah lengkap menjadi dua bagian tersebut. Juz'un awwalun wa yashmulu qawa'id an-nahwi. Juz yang pertama ini mencakup kaidah-kaidah nahwu, wa juz'un tsanin wa yatawammanu qawa'id as-sharfi. Dan juz yang kedua ini mencakup mengandung kaidah-kaidah as-sharf. Ini dalam kitab ini mulakhas qawa'id al-lughatil arabiyyah terbagi menjadi dua juz, dua bagian. Yang pertama untuk kaidah-kaidah nahwu, separuh yang awal, ya, dari kitab ini. Kemudian nanti yang kedua, bagian kedua, separuh yang kedua, yang akhir, ini untuk kaidah-kaidah as-sharf. Al-juz'ul awwalu, halaman berikutnya. Al-juz'ul awwalu, juz yang pertama dari kitab mulakhas ini, yashmulul al-juz'ul awwalu qawa'id an-nahwi. Juz yang pertama ini mencakup kaidah-kaidah nahwu. Wa yatadammanu muqaddimatan wa sittata abwabin. Terdiri dari mukaddimah, pendahuluan, dan enam bab. Juz yang pertama untuk kaidah nahwu ini terdiri dari mukaddimah, pendahuluan tentang ilmu nahwu, dan enam bab pada ilmu nahwu tersebut, pada kaidah-kaidah nahwu tersebut. Wa تتناول المقدمة تعريف أقسام الكلمة العربية الثلاثة. Dan pada mukaddimah nanti ini akan pada mukaddimah akan disampaikan, akan dijelaskan tentang pengertian dari jenis-jenis kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari tiga jenis kata. Jenis kata dalam bahasa Arab ada tiga macam. Wahia yakni al-ismu wal-fi'lu wal-harfu, yaitu ism, fi'l, dan harf. Wakada al-jumlat al-arabiyyata wa shibha al-jumlati. Demikian pula pada mukaddimah nanti akan disebutkan pengertian tentang jumlah dalam jumlah atau kalimat bahasa Arab dan syibhu jumlah. Ammal abwabu sittatu, adapun enam bab yang ada dalam bagian pertama ini tentang kaidah nahwu ini, fa tatanawalul mawdu'atil atiyata, maka ini mencakup, ya, mengandung enam tema, enam pokok atau enam pembahasan berikut ini. Al-babul awal, bab yang pertama. Al-ismu min hayatul i'rabi wal bina'i. Al-ismu min hayatul i'rabi wal bina'i. Ism dari sisi i'rab dan bina. Pembahasan pada bab pertama dari kaidah nahwu yakni tentang ism dari sisi i'rab dan bina. Al-babu tsani, bab yang kedua, al-fi'lu min haitsul bina'i wal i'rabi. Yakni pembahasan tentang fi'al dari sisi bina dan i'rab. Ya. Tadi sudah disampaikan i'rab atau mu'rab itu yang mengalami perubahan keadaan akhir sesuai dengan tempatnya dalam kalimat. Adapun bina atau mabni ini tidak mengalami perubahan keadaan huruf akhir sesuai dengan tempatnya dalam kalimat. Al-babu tsalitsu, bab yang ketiga, al-harfu, pembahasan tentang harf. Ya, jadi pengertian harf dan sebagainya dan seterusnya. Ma'a mulahazatin 'ammatin 'an ba'dhi al-hurufi allati tusta'malu li aktsara min ghurbin wa fi aktsara min mawdhi'in. Ya, pembahasan harf dengan adanya keterangan-keterangan secara umum tentang sebagian huruf-huruf yang digunakan untuk maksud yang li aktsara min ghurbin wa fi aktsara min mawdhi'in, jadi yang digunakan untuk maksud yang banyak, ya, tidak hanya satu makna, tidak hanya satu maksud tapi beberapa macam makna, dan juga pada beberapa macam tempat, pada banyak tempat. Jadi pada sebagian harf itu nanti bisa digunakan untuk beberapa macam makna dan juga digunakan pada beberapa tempat. Ini harf. Nanti ada penjelasan insyaallah lebih lanjut ya. Al-babur rabi'u, bab yang keempat. Al-jumlatul arabiyyatu wa makanuha min al-i'rabi. Jumlah arabiyyah, kalimat bahasa Arab dan kedudukannya dalam i'rab. Wa makanuha min al-i'rab, dan kedudukannya, tempatnya dalam i'rab. Al-babul khamis, bab yang kelima. Al-asalibul nahwiyyatul arabiyyatu. Asalib, jamak dari uslub. Ungkapan-ungkapan, uslub, bentuk-bentuk kalimat. Secara nahwu yang ada dalam bahasa Arab ini. Kemudian al-babul tsalitsu tatbiqatun 'ammatun. Tatbiq 'ammah, latihan atau penerapan secara umum dari kaidah-kaidah tersebut li qawaidin nahwi, pada kaidah-kaidah nahwu tersebut. Wa tashmulu namadhija mukhtalifatan lil i'rab, dan mencakup contoh-contoh yang bermacam-macam pada i'rab tersebut. Ini bab yang keenam, latihan umum, penerapan kaidah nahwu dengan contoh-contoh yang bermacam-macam. Okay. Ini isi dari juz yang awal tentang kaidah-kaidah nahwu. Yang berikutnya al-juz tsani, juz yang kedua, bagian yang kedua. Yashmulu al-juz tsani qawaid as-sarfi. Juz yang kedua ini mencakup kaidah-kaidah sharaf. Wa yatadammanu khamsata abwabin, terdiri dari 5 bab. Kaidah sharaf pada juz yang kedua terdiri dari 5 bab. Wa tatanawalul mawdu'atil athiyata, dan mencakup topik-topik pembahasan-pembahasan sebagai berikut. Al-babul awal, bab yang pertama. Al-mizanu sharfi. Ini tentang mizan sharfi, timbangan secara sharaf, ukuran dalam ilmu sharaf. Nanti akan dibahas bagaimana ini maksudnya mizan sharaf, ukuran ataupun apa patokan dalam ilmu sharaf untuk membentuk kata, untuk menyusun sebuah kata. Al-babu tsani, bab yang kedua dari qawaidus sharaf. Qawaidus sharfi al-muta'alliqatu bil ismi. Qaidah-qaidah sharaf yang terkait dengan ism. Wa dzalika 'ala nahwi al-ati. Qaidah-qaidah sharaf yang terkait dengan ism ini pada sesuai dengan arahan sebagai berikut. Pembagian sebagai berikut. Al-ismu bin nadri ila binyatihi. An al-ismu bin nazari ila binyatihi. Ism dilihat dari bentuknya. Wa yanqasimu ila sahihil akhiri wa ghairi sahihil akhiri. Dan terbagi menjadi ism sahih akhir, ism yang huruf akhirnya huruf sahih, wa ghairi sahihil akhir, ism yang huruf akhir itu bukan huruf sahih. Yang berikutnya, al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Ism dilihat, dipandang dari sisi ta'yin. Ya, tertentu ataukah tidak tertentu. Ya, ta'yin ini tertentu. Ya. Wa yanqasimu ila nakiratin wa ma'rifatin. Terbagi menjadi ism nakirah dan ma'rifah. Al-ismu bin nadhari ila na'ihi. Ism dilihat dari sisi jenisnya. Wa yanqasimu ila muzakkarin wa mu'annasin. Terbagi menjadi ism muzakkar dan mu'annas. Al-ismu bin nadhari ila adadihi. Ism dilihat, dipandang dari sisi adad atau jumlahnya, bilangannya. Wa yanqasimu ila mufradin wa musannan wa jam'in. Terbagi menjadi ism mufrad, musanna dan jama'. Yang berikutnya, al-ismu bin nadhari ila tarkibihi. Ism dilihat, dipandang dari sisi tarkib, bentuknya, susunannya. Wa yanqasimu ila jamidin wa mushtaqin. Terbagi menjadi ism jamid dan mushtaq. Yang berikutnya, al-ismu bin nadhari ila tasghirihi. Ism dilihat dari sisi tasghirnya, bentuk kecil. Bentuk yang menunjukkan makna kecil dari asalnya. Nanti dalam bahasa Arab ada ini, bentuk tasghir. Akan dipelajari nanti insyaAllah ya. Yang berikutnya, al-ismu bin nadhari ila nisbati ilaihi. Ism dilihat dari an-nisbati ilaihi, penyandaran kepadanya. Sesuatu disandarkan pada ism tersebut. Ini pembahasan pada bab yang kedua dari kaidah sharaf yang terkait dengan ism. Al-bab tsalitsu, bab yang ketiga, qawaid sharfi al-muta'alliqatu bil fi'li, kaidah-kaidah sharaf yang terkait dengan fi'il. Wa dzalika 'ala nahwi afi. Dan ini sesuai dengan pembagian arah berikut ini. Al-fi'lu bin nadhari ila binyatihi. Fi'il dilihat, dipandang dari sisi bentuknya. Wa yanqasimu ila sahihin wa mu'tallin. Terbagi menjadi fi'il. Terbagi menjadi fi'il sahih dan mu'tal. Al-fi'lu bin nadhari ila tarkibihi. Fi'il dilihat, dipandang dari sisi tarkibnya, susunannya, bentuknya. Wa yanqasimu ila mujarradin wa mazidin. Terbagi menjadi fi'il mujarrad dan mazid. Al-fi'lu bin nadhari ila zamani waqa'ihi. Fi'il dilihat dari sisi waktu terjadinya. Zamani waqa'ihi, waktu terjadinya. Wa yanqasimu ila madhin wa mudhari'in wa amrin. Terbagi menjadi fi'il madhi, mudhari' dan amr. Al-fi'lu bin nadhari ila ma'mulihi. Fi'il dilihat, dipandang dari sisi ma'mulnya. Ma'mul, sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'il tersebut. Yang terkena dampak dari perbuatan fi'il tersebut. Wa yanqasimu ila lazimin wa muta'addin. Terbagi menjadi fi'il lazim dan muta'addi. Al-fi'lu bin nadhari ila zikri fa'ilihi min adamihi. Fi'il dilihat dari sisi penyebutan fa'ilnya. Zikri fa'ilihi, penyebutan fa'ilnya, min adamihi, dari tidak disebutkan fa'ilnya. Dilihat dari ini, apakah fa'il itu disebutkan ataukah tidak, maka fi'il itu terbagi. Wa yanqasimu ila mabniyyin lil ma'lumi wa mabniyyin lil majhuli. Fi'il itu terbagi menjadi bentuk untuk ma'lum dan bentuk untuk yang majhul. Terkait dengan keberadaan fa'il tersebut. Yang berikutnya, al-fi'lu bin nadhari ila tasrifihi wa yanqasimu ila jamidin wa mutasarrifin. fi'il dilihat dari sisi tasrif, perubahan bentuknya, maka dia terbagi menjadi jamid dan mutasarrif. Fi'il jamid dan mutasarrif. Ini bab ketiga, kaidah syarah tentang fi'il dengan beberapa pembahasan ini. Yang berikutnya, al-babur rabi'u, bab yang keempat, qawa'idul hamzah bi qaidah-qaidah hamzah, wal i'lalu wa ibadalu, i'lal dan ibadal, wa kayfiyatul kashfi anil kalimatil arabiyyati fil ma'ajini, dan cara mengungkap, mencari kata-kata bahasa Arab dalam kamus-kamus. Ini yang dibahas dalam bab keempat dari kitab ini pada bagian surah. الباب الخامس باب الكلمة تطبيقات عامة لقواعد الصرف latihan-latihan umum, penerapan umum latihan-latihan umum untuk penerapan kaidah-kaidah sharaf tersebut, wa tashmulu amtilatan mukhtalifatan, dan mencakup contoh-contoh yang bermacam-macam, li tasmiyatin wa jam'in ba'd al-jumal wa ibarati, untuk tasmiyah menunjukkan jumlah dua atau bentuk musanna, dan jamak pada sebagian kalimat-kalimat dan ungkapan-ungkapan, wa majmu'atin wa fiyatin min jumu'i taksirin, min jumu'i taksiri, dan terdapat di situ kumpulan yang lengkap pada jamak taksir. Jadi jamak taksir itu ada beberapa macam bentuk. Ya, ini dikumpulkan di sini secara lengkap, insya Allah ini bisa dilihat di sini. Wa bayanan wa majmu'atan wa fiyatan min jumu taksiri, wa bayanan kamilan li ma'adhamil af'ali thulatsiyyati, dan penjelasan secara sempurna, penjelasan secara lengkap pada sebagian besar kebanyakan dari fi'il-fi'il yang thulatsi, fi'il-fi'il yang tersusun dari tiga huruf, wa dhabti mudari'iha wa masadiriha, dan penyebutan bentuk yang benar, yang tepat pada mudari'nya dan pada masdarnya. Jadi fi'il, bentuk asalnya yang disebutkan bentuk fi'il madhi, kemudian nanti akan disertai dengan bentuk fi'il mudari' dan juga bentuk masdar. Inilah isi dari atau cakupan dari juz bagian yang kedua tentang ilmu sharaf atau kaidah sharaf dengan lima bab ini. Baik. Kemudian untuk lanjutan mukaddimah, waqad ulhiqa bi kulli juz'in min al-kitabi, dan sungguh disertakan pada setiap bagian dari kitab ini, setiap juz dari kitab ini, yakni juz pertama kaidah nahwu dan juz kedua kaidah sharaf, majmu'atun min al-jadawil, kumpulan jadwal atau tabel, kumpulan dari tabel atau bagian, tabammanat suratan mubarakatan, yang terdiri dari bentuk yang dijelaskan, yang dihamparkan, yang dijelaskan, wawadihatan, yang jelas, wadih, jelas, li qawa'idin nahwi wa sarfi, tentang kaidah-kaidah nahwu dan kaidah-kaidah sharaf, bihaitu yaqti liqari'iha an yata'ammalaha lahadhatin, dimana cukup bagi pembacanya, cukup bagi orang yang membacanya untuk memperhatikannya, merenungkannya beberapa waktu, beberapa saat, hatta yusbiha mulimman ilmaman kamilan bikulli ma hawathu, sehingga sampai dia menjadi faham dengan pemahaman yang sempurna dengan setiap apa yang disebutkan tersebut, yang disebutkan dalam tabel tersebut. Wa yu'tabaru hadha kitabu bi juz'aihi al-mudhkuraini, kitab ini dengan dua juz yang disebutkan tersebut, ini dianggap, dinilai mulakhasan wafian, sebagai ringkasan yang lengkap, rangkuman atau ringkasan yang lengkap, wa marji'an hamman, dan rujukan atau referensi yang penting. Li yaqala bi kulliyati al-lughati al-arabiyyati wal adabi wal i'lami, untuk para pelajar, para penuntut ilmu pada pada kuliah, pada bagian-bagian atau pada fakultas-fakultas bahasa Arab, wal adab dan sastra, dan i'lam dan ilmu pengetahuan, wal madarisi bi jami'i marahiha, dan juga bagi para guru-guru, pengajar-pengajar dengan semua tingkatannya, id ya'dihum suratan wadihatan, di mana kitab ini memberikan kepada mereka satu bentuk yang jelas, wa syamilatan, yang mencakup semuanya, wa murattabatan, yang teratur, yang tertib, likaffati qawaidin nahwi wa sarfi, untuk semua kaidah-kaidah nahwu dan sharaf, wa yumakkinuhum min tajmi'i ma tashab wa yumakkinuhum min tajmi'i ma tashattata fi adhanihim, dan memungkinkan mereka untuk mengumpulkan apa yang tercerai-berai pada atau dalam pikiran-pikiran mereka. Mereka bisa mampu untuk mengumpulkan kaidah-kaidah bahasa Arab, kaidah-kaidah nahwu, dan juga kaidah-kaidah sharaf yang terpisah-pisah, yang tercerai-berai dalam ingatan-ingatan atau dalam pikiran-pikiran mereka sebelumnya. Ini diharapkan dengan ini kaidah-kaidah itu bisa terangkai dengan benar, dengan baik, sehingga bisa difahami. Kaidah-kaidahnya bisa difahami, kaidah nahwu, kaidah sharaf bisa difahami, dan juga bisa diterapkan dalam kalimat-kalimat yang ada dalam bahasa Arab ini. Baik. Kama yu'addu aydhan, sebagaimana juga kitab ini dianggap marji'an mufidan likulli man yarghabu fir-ruju'i ila qa'idatin min qa'idil lughati al-arabiyyati. Dianggap sebagai marji', referensi ataupun rujukan yang bermanfaat pada setiap orang yang menginginkan untuk kembali kepada kaidah bahasa Arab. Kembali kepada kaidah-kaidah bahasa Arab, wa bi sifatin khassatin, dan dengan sifat yang khusus, li mudarrisil lughatil arabiyyati, untuk para pengajar bahasa Arab, walil amilina bil masalihi wal hayati wasyarikatil mukhtalifati, dan juga untuk para pekerja, para pegawai, para karyawan di masalih, di tempat-tempat kerja ataupun di yayasan-yayasan, hayat, organisasi-organisasi ataupun yang semacamnya, wasyarikatil mukhtalifah, dan di syarikat-syarikat, di perusahaan-perusahaan yang bermacam-macam. It yusa'iduhum ala tadakkuri qawa'idil lughatil arabiyyati, yakni kitab ini membantu mereka untuk mengingat-ingat kaidah-kaidah bahasa Arab, wa yu'inuhum fi tajannubil akhtha'il nahwiyyati, wa yu'inuhum fi tajannubil akhtha'in nahwiyyati wal lughawiyyati, dan membantu mereka untuk menghindari, menjauhi al-akhtha' an-nahwiyyah wal-lughawiyyah, kesalahan-kesalahan nahwu ataupun kesalahan-kesalahan bahasa Arab, fima yuharriruna min makatibatin mukhtalifatin, pada apa yang dikumpulkan, disusun dari, pada apa yang berkumpul dari makatib, dari tempat-tempat ataupun kantor-kantor yang terpisah-pisah tadi. Jadi diharapkan kitab ini bermanfaat untuk semuanya, untuk thalabatul ilm, untuk penuntut ilmu, untuk pengajarnya, untuk orang-orang yang di luar itu, orang yang bekerja dan seterusnya. Di mana kitab ini bisa membantu mereka untuk mengingat kaidah-kaidah bahasa Arab, bisa membantu mereka untuk menjauhi atau menghindari kesalahan-kesalahan dalam bahasa Arab. Yang biasanya terjadi pada lingkungan aktivitas mereka, lingkungan kerja mereka ataupun lingkungan belajar mereka. Wallahu a'lam. Wallahu wali taufiqi wa huwa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan Allah lah sebagai penolong ya, pemberi taufik, pemberi hidayah, pemberi petunjuk, dan dia Allah sebagai pelindung dan juga sebagai penolong. Ini al-mu'allif, ya, penyusun dari kitab ini, Fuad bin Amr. Okay. Ini pendahuluan muqaddimah dari kitab ini, mulakhas qawa'idil lughatil arabiyyah. Kemudian berikutnya insyaallah nanti akan disampaikan pembahasannya masing-masing kedua bagian tersebut, yaitu juz awal qawa'idun nahwi dan juz tsanin qawa'idus sharh. Insyaallah masing-masing akan disampaikan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Ini dulu untuk kali ini. Alafu minkum untuk kekurangannya dan selebihnya semata-mata atas karunia Allah, atas pertolongan Allah Ta'ala, ya, yang menjadikan bahasa Arab ini sebagai bahasa Al-Quran, sebagai bahasa Islam. Walhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.